Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Adars bil amsi yutabaru sahlan. Dakara Ibn Hisham rahimahullah ta'ala aqallu ma yuta'allaku bihil kalam. Indak ya Abba Sa'id. Kam aksam dakara Ibn Hisham di andil masalah. Allah tidak karaha mensyam aksama wa suar di ta'rifin kalam. Suar Allah tidak karaha mensyam sama niyah ada ma'ansi ada. Ya. Sita, naam. Taim sita. Al-awwal Ismail. Ismail, betul? Mubtada' khabar. Naam. Fa fi hadhihi surah fi arba' suwar. Taim. I'tilafu al-kalam min Ismail lahu arba'atu suwar indaka Ahmad mubtada' khabar wa mubtada' ma'a fa'il sadda masadda khabar mubtada' ma'a dakam tah al-thalith na'ibu fa'il sadda masadda khabar الثالث أو الرابي اسم فعل وفاعل. طيب والثاني زكريا فعلين واسمين. نعم طيب فعل واسمين. والثالث jumlatan wa thalith fi'il wa isim fi'il wa ismain thumma fi'il wa thalathu aqsa wa thalathu asma thumma fi'il wa arba'atu asma hadhihi sitta. Qala rahimahullahu ta'ala anwa'ul i'rab. Qala faslun anwa'ul i'rabi arba'atun raf'un wa nasbun fismin wa fi'lin. Nahu zaitun yakumu wa inna zaitun lan yakuma. Wajarun fismin nahu bi zaitin. Wajazmun fi fi'lin nahu lam yakum. Fayurfa'u bi dhammah wa yunsabu fi fathah wa yujarru bi kasrah wa yuzamu bi hadfi harakah. Naam. Qala fi syarh al-i'rab atharun zahirun aw muqaddar yajlibuhu al-amilu fi akhir al-kalimah. Fadzahiru kalladhi fi zaitin fi qawlika ja'a zaitun wa ra'aytu zaitan wa marattu bi zaitin. Wal muqaddaru kalladhi fi akhir al-fata fi qawlika ja'a al-fata wa ra'aytu al-fata wa marattu bil fata. Fa innaka تقدر في الألف الضمة في الأول والفتحة في الثاني والكسرة في الثالث لتعذر الحركة فيها وذلك المقدر هو الإعراب. طيب، الآن ندخل في باب الإعراب. ذكر ابن هشام هنا نعم أنواع الإعراب. قال الإعراب، اقرأ التحقيق عبد الله. معان منها الإبانة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: والثيب تعرب عن نفسها. ومنه قول الشاعر: وإني لأكني عن قدوري لغيرها، وأعرب أحيانا أحيانا بها فأصرف. طيب، الإعراب لغة له معان منها الإبانة. إبانة هي أتوابة penjelasan. Nah, sebagaimana dalam hadis wa sayyib tu'rifu 'an nafsiha. Ya, sayyib itu seorang yang apa? Sayyib apa sayyib? Canda. Nah, canda dia yang mengungkapkan tentang apa yang ada di dalam hatinya, yaitu berani, beda dengan perawan. Makanya kalau nah, persetujuan janda ya dengan sorry, beda dengan perawan, persetujuannya dengan diam saja dianggap setuju. Wa minhu qaulu syair: wa inni la ukni an kuduri bi ghairiha wa uribu ahyanan biha fa usallihu. Tayyib, di sini syahidnya apa? Wa uribu, kadang-kadang aku ungkapkan ya secara tegas. Nah, tidak perlu kinayah-kinayah, dalam artian tidak perlu dia dengan sindiran-sindiran atau perumpamaan-perumpamaan, tapi langsung apa menjelaskan dengan soli. Ini makna ibana. Stamir. Minha al ijala, lakun mu'rid a'rabtu ma syayati. Ma Masyiyati. Naam, a'rabtu masyiyati. Turidu annaka ajaltaha. Ajaltaha. Turidu annaka ajaltaha fi mir'aha. Mar'a, tempat penggembalaan. Masyiyah, hewan-hewan ternak. Berarti makna a'rabtu masyiyati apa? Taib. Itu aku umbar atau aku lepas hewan binatangku di apa tempat penggembalaannya, sehingga mereka bebas memilih apa yang mau dimakan dari rumputan. Wa minha at-tahsinu wa tazyin. Taqulu a'rabtu hadha syai'a. Turidu annaka hassantahu wa zayyantahu. Dalam hadis bagaimana berhubungan dengan ini? Yang dimaksud dengan tahsin dan tazyin, memperbagus dan memperindah. Dalam hadis penggunaan i'rab yang maknanya seperti ini apa? A'ribul Quran bi aswatikum. A'ribul Quran bi aswatikum, yaitu perbagus, perindah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Istamir. Wa minha izalatul fasad. Takun a'rabtu hadha syai'a, ay azalta a'rabahu, ay fasadahu. Naam, a'rabtu hadha syai' maksudnya apa? Aku naam hilangkan cacat yang ada padanya, izalatul fasad, kerusakan yang ada padanya. Wa minha at-takallum bi lughati al-arab, taqul a'raba hadha ar-rajul turidu annahu tahaddathu bil arabiyyah. Annahu tahaddath tahaddatha. Naam. Annahu tahaddatha bi'arabiyyah. Tayyib. A'rab hadha ar-rajul turidu annahu tahaddatha bi'arabiyyah. Maksudnya a'raba ay takallam bi lughatil arab. Naam. Hadhihi min ma'ani al-i'rab. Dakara Syekh Abu Bilal khamsah faqat. Walidhalika qal minha. Idzan hunaka na'am al-baqi khalifillah mimma lam yudkar. Walakin rakisu fi makna at-tahsin wa tazyin. Wa idzan makna ibanah. Na'am hadha na'am istamal kathiran. Kemana makna fil istilah? Bukan makna fil istilah, tapi khilaf. Fahadab al jumhur ila ma dzakarahul muallif. Wa ilaihi dzahab ibn Khuruf. Khuruf. Ibn Khuruf. Wa Shalubin. Wa ibn Malik. Wa nasabahu ila al muhaddithin. Wa ibn al Hajib. Wa sairul mutaakhirin. Wa ala hadha al qaul. Tayyib. Wa amma ma'naha fil istilah fa fihi khilaf. Fa dhahaba al-jumhur ila ma dhakarahu al-mu'allif. Wa ilayhi dhahaba ibn Kharuf wa Shalubin wa ibn Malik wa nasabahu ila al-muhaqqiqin. Wa ibn al-Hajib wa sa'irul muta'akhirin. Wa ala hadha al-qawl fa li'rabu lafdhi. Na'am. Tayyib. Di mana Ibn Hisham mengatakan apa al-i'rab atharun zahir. Atharun zahir atau muqaddar yajlibuhu al-amilu fi akhiril kalimah. Naam. Berarti yang dimaksud adalah apa? Atharnya. Tayyib. Makanya beliau katakan ketika menjelaskan tentang jenis-jenis i'rab apa? Empat. Raf'un wa nasbun. Naam. Tayyib wajarun wajazmun. Kemudian beliau sebutkan dalam syarah naam penjelasannya athar. Wadhahab al-a'lamu wa jama'atun min al-maghariba ila annahu ma'nawi wa nusiba ila zahiri qawli sibawaih wa rajahahu Abu Hayyan wa tirmidhu Ibnu Ajurrum. Ini yang kita pakai dalam pembahasan-pembahasan yang lalu. 6. Yaitu makna i'rab maknawi. Kenapa yang dimaksud dengan i'rab maknawi ini? Karena mereka katakan i'rab itu yaitu apa? Taghayyurnya. Taghayyurnya. Adapun Ibnu Hisham melihat ke yang lafz yaitu asarnya. Ya domahnya, kasrahnya, fathahnya itu yang dimaksud dengan i'rab. Paham? Sedangkan Ibn Ajurrum, beliau katakan apa tentang pengertian i'rab? Al-i'rabu huwa taghyiru awahiril kalim, yaitu prosesnya. Persis permasalahannya seperti apa? Idhofah dan mudhof. Kalau kita katakan bahwasanya mudhofun ilaih majrurun bil idhofah, berarti ini apa? Dengan sesuatu yang sifatnya maknawi. Tapi kalau kita katakan majrurun bil mudhaf ini na'am dia ambilnya apa? Lafdi. Tayyib. Wa 'ala hadha fa hadduhu taghyiru awakhiril kalim li ikhtilafil 'awamil dakhilati 'alayha lafdan aw taqdiran. Dan ini yang masyhur dan ma'ruf bagi kita di na'am pelajaran-pelajaran yang lalu. Fa in kunta hal hunaka ma yubna ala kaunil i'rabi lafdiyan aw ma'nawiyan kuntu la yubna alaihi syai' min jihatil makna wa innama yubna alaihi min jihatil lafd. Fa idza qulta za'a zaitun mathalan fa ala annahu lafdi taqul zaitun fa'ilun marfu'un bi dhammah dhahirah fi akhirih wa ala annahu ma'nawi taqul marfu'un wa alamatu raf'i dhammah dhahirah wa ala akhirih. Na'am fa ala kaunihi lafdiyan taqulun dhammah mathalan nafsu i'rab ya takunum dhammatu mathalan nafsan i'rab. wa ala annahu ma'nawi takunu alamatan ala al-i'rabi faqat. Fahim tumuha? Sekarang ikhwan fillah dalam ta'liq, nah saya ingin menjelaskan tatkala Ibnu Hisham mengatakan bahwasanya i'rab itu atharun dhahir, yaitu suatu atsar yang na'am dhahir atau muqaddar yang dihasilkan oleh apa? Amil yang berbeda-beda di akhir kalimat. Jadi dhammah itulah i'rabnya. Na'am, tayyib, kemudian kasrah, kemudian fathah atau sukun. Nah, makanya dikatakan di sini, apakah di sana sesuatu yang dibangun di atas apa khilaf ini? Ketika mengatakan i'rab itu lafzi dan i'rab itu maknawi. Nah, kalau dari sisi makna ikhwan fillah tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Tapi nah, perbedaan yang nampak padanya adalah dari jihati lafaz saja. Dari sisi lafaz. Ketika seorang ingin mengi'rab ja'a zaidun, kalau dia meyakini pengertian i'rab sebagaimana jumhur, maka apa? Zaidun berarti apa? Fa'ilun marfu'un bin dhammah. Marfu'un bin dhammah. Tapi kalau yang mengatakan maknawi apa? Marfu'un wa alamatu raf'ihi. Jadi dhammah itu hanya sekedar alamat. Karena apa? Karena mereka mengatakan i'rab itu adalah sesuatu yang maknawi, yaitu perubahan. Nah, sesuatu yang maknawi tidak akan mungkin kita ketahui kalau tanpa ada alamatnya, tanda, tanpa ada tandanya. Tapi kalau enam jumhur, enam nampak, yaitu dhammahnya itu, kasrahnya itu, itulah i'rab. Paham? Dan perkara ini tidak terlalu penting. Nah, tidak terlalu penting karena apa? Nah, dan dibangun di atasnya perbedaan makna. Taib. Qala atharun dhahirun aw muqaddar. Athar al-murad bil athar al-harakatu bil harfi wa sukuni wal hadfi. Jadi atharun yaitu maksudnya apa? Harakat. Naam. Al-harakah wal harf wa sukun. Harokat-harokatnya, hurufnya, atau sukun dan hadf, dihilangkannya sesuatu. Dihilangkannya huruf seperti pada amtilatul khamsah, dibuang nun. Atau pada na'am tayyib mu'tal akhir, dibuang huruf akhirnya. Zahirun ay mawjudun li'anna sukuna wal hadfa ghayru malfudin bihima. Walau ambaru bimawjudin kana awla li'anna al-mutabadira min al-zahir ma'na al-malfud bikarinati muqabalatihi bimuqaddar. Naam, atharun zahir sebenarnya yang diinginkan adalah mawjud tayyib, yaitu athar, yaitu dampak yang ada. Naam, tayyib. Kenapa? Karena sukun dan hadf itu ghairu malfudin bihima, sehingga tidak zahir sebenarnya. Ya kan, karena apa? Karena tidak terlafadzkan. Hadf ya dibuang. Naam, sukun ya enggak terlafadzkan. Sehingga kalau dikatakan atharun mawjud itu lebih bagus. Naam. Kenapa? Karena ketika Ibnu Hisham menggunakan kata zahir, pemahaman yang muncul pertama kali yang dimaksud adalah apa? Malfud yang terlafadzkan. Dengan qarinah ya disebutkan setelahnya muqaddar. Au litanwi' lali syak, ya untuk menyebutkan macam-macamnya. Jadi bukan karena keraguan. Muqaddar ay muqaddar wujuduhu limani. Kama huwa al-hal fil ismil maksur wa nahwi. Maksudnya ditakdirkan adanya. Kalau tadi enam atharun mawjudun aw apa muqaddar wujudu, ditakdirkan adanya karena adanya suatu penghalang sehingga tidak bisa kelihatan dengan jelas. Dihidupkan saja itu. Ini. Kipas. Ya jadi bahul amiru fi akhir al-kalimah ay yuhdithuhu bidukhulihi lafdan aw taqdiran, yaitu yang dihasilkan untuk dengan masuknya amil baik secara lafaz atau secara takdir. Bikhilafi ma la yujlibuhu amilun ka harakatin naqal ka qira'ati Abi Amr wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa ka harakatil itba' ka qira'atil Hasan al-Basri alhamdulillah bi kasrid dal wa ka harakatil hikayah ka qaulina man zaidan liman qala ra'aitu zaidan wa ka harakatil intiqa' usakinain kaqaulihi ta'ala lam yakunil ladina kafaru fahadha kulluhu laisa i'raban. Nah, jadi sekarang pahami dulu pengertian i'rab menurut Ibn Hisham. Jadi i'rab adalah atharun dhahir aw muqaddar yajribuhu al-amil fi akhiril kalimah. Naam, yaitu suatu apa? Suatu dampak, baik itu berupa harokat, berupa huruf, berupa sukun atau berupa hadf, naam yang ada ataupun yang dikira-kirakan adanya. Naam, yang dampak itu disebabkan oleh apa? Amil di oleh amil. Dan letak dampak tadi apa di mana? Di akhir kalimah. Berarti secara mudahnya kita katakan bahwasanya i'rab menurut Ibn Hisham adalah apa? Dampak yang ada di akhir suatu kalimat, dampak yang ada ataupun dikira-kirakan adanya pada akhir suatu kalimat disebabkan karena amil. Tayyib disebabkan karena amil. Nah, dari lafaz yajribuhul amil yang disebabkan oleh amil, baik itu lafdhan atau takdiran, ini untuk apa? Mengeluarkan khanifillah dampak yang tidak disebabkan oleh apa? Oleh amil. Seperti nakal dicontohkan di sini, harakatun nakal. Seperti qira'ah bi amr wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Mana yang berbeda dengan qira'ah itu? Bis sabr. Na'am, ahsan. Kasih tanda. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Bis sabir dengan apa? Dengan menkasrah ba dan mensukun ra. Di sini nakal dipindah harokat ra naam kepada harokat ba. Wa ka harakatil itba' ka qira'atil Hasan al-Basri. Naam al-itba' alhamdulillah dengan apa? Mengkasrah. Naam, kalau qira'ah kita alhamdulillah. Tapi disamakan semua alhamdulillah. Jadi dikasrahkannya dal ini bukan karena i'rab. Wa ka harakatil hikayah ka qaulina man zaidan, bagi orang yang mengatakan ra'aitu zaidan, ada seorang mengatakan ra'aitu zaidan, kemudian langsung apa, ingin menghikayatkan man zaidan, ya maksudnya apa, siapa zaid yang kamu lihat ini. Kaharokatil iltiqa' isakinain, seperti lam yakunil ladina kafaru, nun yang dikasroh. Nah, ini kasrohnya nun bukan apa, bukan i'rab. Nah, bukan i'rab. Kenapa? Karena nah, dampak tersebut ada bukan karena perbedaan amil. Fi akhiril kalimah wa taqidu bil akhir bayan li mahallil i'rab la lil ihtiraz. Naam, untuk menjelaskan letak i'rab itu. Idil amilu la yajlibu atharan fi ghairil akhir. Naam. Sebab amil itu tidak apa menghasilkan athar kecuali pada akhir suatu kata. Naam. Ini faedah khanifillah, berarti seandainya tidak ada perkataan fi akhiril kalimah, ini pun sudah cukup. Kenapa? Karena amil yang mesti asarnya apa? Pada akhir suatu kalimah. Wa taqyidu bil akhir bayanun li mahallil i'rab la lil ihtiraj idzal amilu la yajlibu atharan fi ghairil akhir. Naam. Ini jelas. Maksud lil ihtiraj, apa maksudnya ini? Li mahallil i'rab la lil ihtiraj maksudnya dalam suatu definisi ikhwan fillah, kan poin-poin yang ada pada definisi tersebut biasanya untuk apa? Intinya memasukkan sesuatu yang diinginkan dan mengeluarkan semua yang tidak diinginkan, yang tidak masuk dalam definisi. Ini yang dimaksud dengan ihtiraz. Untuk mengeluarkan berarti apa? Perubahan-perubahan yang ada di awal atau tengah, ya tidak? Cuman di sini untuk menjelaskan tempat i'rabnya saja. Sebab apa? Sebab amil tidak akan menghasilkan athar kecuali pada akhir. Qala Ibnu Hisham rahimahullahu taala fi syarh syudzur wa qawli fi akhir al-kalimah bayanun li mahalli al-i'rab min al-kalimah wa laysa bi ihtiraz. In laysa lana atharun tajlibuha al-awamil fi ghairi akhir al-kalimah fayuhtarazu anha. Nah, ini dipertegas oleh Ibnu Hisham dalam apa? Dalam syudzur dhahab. Nah, bahwasanya perkataan di akhir kalimah ini untuk menjelaskan tentang letaknya i'rab. Bukan apa? Bukan untuk ihtiraz. Kenapa? Karena tidak ada asar yang dihasilkan oleh amil itu kecuali pada akhir suatu kalimah. Baik. Fadzahir, sekarang contoh yang zahir. Seperti perubahan pada na'am harakat Zaid. Dari ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marattu bi Zaidin. Ini jelas. Na'am. Kemudian wal muqaddar kalladhi fi akhiril fathah. Ini telah kita lewati dulu dalam pembahasan-pembahasan yang lalu. Na'am, berarti misalnya ja'a al-fathah i'rabnya bagaimana? Ja'a al-fathah di i'rab Muhammad. Ja'al fata. Al fata. Fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'in dhamma muqaddarah. Kenapa muqaddarah? Mana amin dhuhriha? At-ta'addur. Tayyib. Berarti apa? Dhammahnya itu muqaddarah. Itu kalau kita mengirab dengan apa? Dengan yang kita pelajari dulu, bahwasanya irab itu maknawi. Sudah, tapi enggak usah diubah-ubah, itu saja sudah. Nah, dalam artian sudah di lisan kita, sudah kita pahami. Cuman kita yang disebutkan dalam patronada ini untuk tambahan wawasan. Perbedaan antara jumhur dengan apa yang dinukilkan dari Sibawaih dan Ibnu Ajurum. Sebenarnya cuma dari lafadznya saja. Berarti kalau kita mengikuti Ibnu Hisham dalam mengi'rab, al-fata berarti apa? Fa'ilun marfu'un apa? Bidhammah. Marfu'un bidhammatin muqaddarah. Mana amin dhuhriha at-ta'adzur. Bedanya itu. Lebih ringkas sebenarnya. Ya. Fa'innaka tuqaddiru fil alif dhammata fil awal. Wal fathata fi tsani wal kasrata fi tsalits li ta'adzuri al harakati fiha. Nah, karena tidak memungkinkan harakat. Kenapa? Kenapa kok ta'adzur harakat di sini? Kenapa, Bapak? Sebab sukun tidak bisa menerima harakat. Memang sukun bukan harakat. Maksudnya bagaimana? Ya, kenapa di sini dikatakan lita'adzuril harakah fiha pada al-fata? Kenapa tidak memungkinkan nam harakat pada fata ini di akhirnya? Karena diberi uzur. Nah ya, kenapa kok diberi uzur? Ini ya, apa setiap isim yang diakhiri dengan alif lazimah tidak dapat menyatakan harokat. Nah ya, kenapa? Ya, karena kan dia asalnya suku. Jadi namanya daur itu muter. Kenapa? Karena alif ini aja. Karena akhirnya alif. Alif tidak bisa menerima harokat itu. Maksudnya sama, cuma lafadznya beda ya. Baik. Karena alif tidak bisa menerima harokat. Nah, alif selama-lamanya sukun. Nah, sehingga ta'adzur harokah fiha. Padahal muqaddar huwal i'rab. Ya, maka yang muqaddar itu itulah apa yang merupakan i'rab. Karena Ibn Hisham berpendapat i'rab itu lafzi. Ada pun jenis-jenis i'rab insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Subhanallah. Telat maksudnya tidak ada. Besok kalau ini kalau kalian sudah siap hidupkan aja. Karena biasanya repot di dalam. Kalau tidak ada dengar suara itu kadang tidak lihat jam. Ya, ini sambil pagi-pagi itu biasanya apa? Ruwet dalam negeri. Kita hanya mau masuk dari lagu-lagu. Nah. Subhanallah.